sengama membelai semua titik indera. Kau menari melepas sejuta batas goresan di kertas, perlahan terekam dan tenggelam. Desisan tanpa kata mulai menerawang. Harungi samudra lewati semua lekukan sampai terpejam kita ditelan malam. Aku cinta kau, temaniku malam ini. Kita saling suka, saling mengerti. Ini hal yang mudah untuk turunan Adam. Hawa tercipta di dunia untuk nikmatkan Adam. Sayang, gelora memuncak dalam desiran keringat, seperti tenggelam dalam rasa vanila atau coklat. Ice membuat saraf terus bergerak, terus menekan adrenalin hingga menuju puncak. Hangat menyentuh tubuh, bergumul dengan peluh liar. Ketika G perlahan mulai tersentuh, I'll take you baby menuju alam hayalan, di mana kita bisa bercinta sepanjang malam. Yang bermakna hilang keringat tubuhmu pancarkan warna sinar yang semakin pudar diiringi senyummu terlempar cinta terbakar. Cool, let's get out of here. I hold you tight, treat you right, just make love through the night.